Mitra Bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan, carut marut politik serta ketatanegaraan di Indonesia tidak hanya berdampak pada maraknya korupsi di tanah air, tetapi juga berdampak pada tidak terjadinya pemerataan kesejahteraan ekonomi di tengah masyarakat, yang nyata terlihat jika kita melakukan perbandingan dengan bangsa-bangsa lain yang negara memiliki peran besar dalam mengendalikan perputaran roda pemerintahannya. Seperti Swedia, Denmark, atau negara tetangga kita Singapura, yang ketiganya diketahui minim dengan kekayaan alam. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apa yang Bapak maksud dengan tidak terciptanya pemerataan ekonomi? Jadi begini, kalau kita lihat sekarang ini kan gap, perbedaan atau kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin di Indonesia itu kan luar biasa. Kecuali itu ketajamannya juga luar biasa. Jadi kelompok kecil yang kaya itu super kaya, kayanya luar biasa. Dan yang miskin, miskinnya juga luar biasa. Sehingga dengan demikian, tidak ada sama sekali kadar-kadar kemakmuran yang berkeadilan. Itu kecil sekali dan itu sangat sangat menonjol kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara lain yang kira-kira logis kalau dipersandingkan dengan kita. Gitu. Lantas, mengapa bisa begitu Pak Kwik? Karena orientasinya tidak pernah memikirkan keadilan atau pemerataan. Kalau kita amati sampai saat ini misalnya, yang dibicarakan kan hanya pertumbuhan ekonomi. Nah, yang diartikan pertumbuhan ekonomi itu adalah produksi seluruh bangsa, itu tumbuh atau tidak, itu dijumlah menjadi satu. Nah, seandainya ada 5 orang saja di Indonesia ini yang luar biasa besarnya, lalu membuat investasi, itu sudah bisa melakukan pertumbuhan. Tapi pertumbuhan itu dinikmati oleh 5 orang itu. Gitu. Memang ekonomi bisa tumbuh, tapi pemerataannya tidak dipikirkan. Yang serius ya, dengan program itu tidak pernah ada. Jadi, yang menjadi pertanyaan paling mendasar buat Indonesia sekarang ini adalah, Indonesia apa betul membutuhkan demokrasi yang modelnya persis seperti Amerika Serikat? Pemilihan presiden langsung, ini kan semuanya dimodelkan ke sana. Pertama-tama Undang-Undang Dasar 45 di amandemen dulu sampai 4 kali, sesudah itu Undang-Undang Otonomi Daerah, baik politik maupun keuangan negara yang dalam implementasinya memang betul-betul setengah mati itu menteri dalam negerinya. Oleh karena berbagai macam ini muncul, berbagai macam ekses. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.